Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayh. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. Ikhwani fi din azzakumullah, di malam yang mulia ini kita insyaallah akan mengambil faedah dari apa yang telah ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Soleh Fauzan Habibullah Ta'ala. Berkata Habibullah Ta'ala, wa yustaratu li sihati tawafi thalathata asara sardan hiya al-islamu wal-aqlu wal-niyatu was-satru was-satru al-awrati wat-taharatu والتكميل السبعات وجعال البيت عن يساره والطواف بجامع البيت بألا يدخل ماء الحجر أو يطوف على جداره. Berkata Syaikh Fauzan Habibullah Ta'ala, menyangkut permasalahan tawaf, tawaf ini akan dikatakan sah tawafnya jika memenuhi 13 syarat. Di antaranya adalah Islam, kemudian beragal, berniat, menutup auratnya, kemudian bersuci, dan menyempurnakan 7 putaran di dalam tawaf. Kemudian ketika tawaf, posisi Ka'bah di sebelah kiri kita ketika kita tawaf. Bahkan para ulama ini menganggap sebagai rukun. Jadi kalau orang tawaf menghadap ke Ka'bah, ini jelas tidak sah. Maka posisi Ka'bah harus di sebelah kiri kita. Wa tawafu bi jami'il baiti, dan mereka akan sah tawafnya ketika dia tawaf mengelilingi seluruh Ka'bah. Mengelilingi seluruh Ka'bah dengan tidak masuk ke dalam Hijr Ismail. Atau tawafnya hanya di dinding Ka'bah, karena Hijr Ismail juz'un minal Ka'bah. Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Enggak bisa orang menyelinap di antara dinding Ka'bah dan Hijr Ismail supaya cepat tawafnya, enggak bisa. Maka kalau mau sah tawafnya, maka dia mengelilingi seluruh Ka'bah dengan tidak masuk ke dalam Hijr Ismail atau hanya tawaf di dinding Ka'bah. Mengelilingi dinding Ka'bah. Kemudian berkata Habibullah Ta'ala, wa ayatufa masyian ma'al qudrati wal muwalatu bainal aswati. Para jamaatul hujat ketika melakukan tawaf Jika dia mampu, maka berjalan, walaupun dengan kendaraan diperbolehkan. Rasul alaihi salatu wassalam itu pernah tawaf dengan unta beliau. Maka jika mampu, dia melakukan tawaf dengan berjalan. Kemudian wal muwalatu bainal aswad, selain kalau mampu tawafnya dengan berjalan, itu putaran-putarannya tidak dilakukan secara bersambung, dapat dua keliling putaran ditinggal membaca Al-Quran nanti setelah habis sholat, tidak ada uzur. Kita lanjutkan, tidak bisa. Maka harus muwalah, bersambung dalam putaran tawaf tersebut, dalam mengelilingi Ka'bah tersebut harus bersambung, kecuali nanti ada udzur yang syar'i. Illa, dikatakan oleh Syekh Habibullah Ta'ala, idza uqimatish shalatu aw hadarat janazatun fa innahu yusalli thumma yabni ala ma madha min tawafihi ba'da an yasta'nifa as-sarti alladhi shalla fi atsna'ihi. Kemudian kata saya, hukum asalnya orang tawaf harus muwalah, harus bersambung, tidak boleh diselani untuk yang lainnya, kecuali kata beliau, bila ketika kita melakukan tawaf itu didirikan sholat, hadir sholat jenazah juga tidak, artinya ketika kita sudah qamat itu berhenti tawaf. Kalau masih adzan terus bertawaf enggak apa-apa, sambil menjawab adzan terus mengelilingi Ka'bah ketika walaupun sudah adzan. Tetapi ketika sudah didirikan sholat, sudah iqamah, maka dia berhenti dari tawafnya dan dia mengingat-ingat sudah dapat berapa putaran ketika tawaf tersebut. Atau boleh juga kita berhenti dari tawaf ketika hadir sholat jenazah. Ketika ditegakkan sholat jenazah, kita berhenti dari tawaf dan mengikuti sholat jenazah. Dalam kondisi yang seperti ini, dia tetap mengikuti sholat jenazah, baik itu ketika ditegakkan iqamah sholat wajib, kita berhenti untuk mengikuti sholat. Ketika ditegakkan sholat jenazah, kita berhenti dari tawaf dan ikut sholat jenazah. Setelah selesai dari sholatnya, maka dia melanjutkan putaran yang telah dia lakukan tadi, dimulai dari putaran yang mana dia berhenti tadi, karena udzur yang meninggalkan untuk melakukan sholat tadi. Dia memulai dari mana dia berhenti. Berkata Habibullah Ta'ala, wa ayyatufa dakhal al-masjid wa ayyabtadi'a min al-hajar al-aswad wa yakhtim bih. Ketika melakukan tawaf, yakni tawaf di area atau di dalam masjid tentunya. Kalau mau tawaf, ya masuk ke dalam Masjidil Haram, karena posisi Ka'bah itu di pelataran Masjidil Haram, di tengah-tengah Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Dan ketika tawaf dimulai dari Al-Hajaru Al-Aswad juga. Dimulai dari Al-Hajaru Al-Aswad ketika memulai tawaf. Sama seperti kita kemarin waktu melakukan umroh, tawafnya sama. Cuman ketika tawaf umroh, tiga putaran pertama dia melakukan raml. Tetapi ketika tawaf-tawaf ifadah, tawaf yang lainnya, tidak dipersyaratkan untuk raml ataupun lari-lari kecil. Kemudian kata Syekh, ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من الحرام. Maka setelah dia selesai melakukan tawaf 7 kali putaran, setelah mereka menyelesaikan 7 kali putaran ketika tawaf, ini tawaf ifadah di sini, maka dia melakukan sholat 2 rakaat. Sebagaimana setelah kemarin kita tawaf umrah, selesai melakukan 2 rakaat sholat. Dan lebih utama, lebih afdal itu dilakukan di belakang makam Ibrahim. Jadi posisi makam Ibrahim itu di antara kita yang sholat dengan Ka'bah. Di tengah-tengah antara kita sholat, sini Ka'bah, ini makam Ibrahim, kita sholat. Ini yang lebih afdal tentunya, yang lebih utama. Akan tetapi, kata Syekh, ketika kita tidak bisa melakukan yang seperti itu di belakang makam Ibrahim, kita bisa melaksanakan di tempat manapun di area Masjidil Haram. Tidak harus di belakang makam Ibrahim, karena mungkin zahmah, ramai berdesak-desakan orang tawaf, sehingga kita bisa melakukan sholat 2 rakaat setelah tawaf ini dimanapun di area Masjidil Haram. Dimanapun di area Masjidil Haram. Kemudian selanjutnya kata Syekh, wahuma sunnatun mu'akkadatun. Dan sholat 2 rakaat setelah tawaf ini, hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Ketika sholat kata Syekh, yaqra'u fil ula ba'dal fatihati qul ya ayuhal kafirun wa fi thaniyati qul huwallahu ahad. Sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim atau di area Masjidil Haram, ketika tidak memungkinkan di belakang makam Ibrahim, maka bacaan rakaat pertama setelah Al-Fatihah, dia membaca qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah, dia membaca qul huwallahu ahad. Kemudian setelah kita melakukan salat, summa yakhruju ila safa. Setelah sholat 2 rakaat ba'da tawaf, thumma yakhruju ila safa liyas'a bainahu wa bainal marwati fayarqa ala safa wa yukabiru thalathan wa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang dibaca, atau nanti ada bacaan lain yang juga diperbolehkan ketika kita berada di Bukit Shofa. Kita lihat sekarang kata Syekh. Kemudian setelah kita sudah sholat dua rakaat ba'da tawaf, kita keluar untuk menuju ke Shofa untuk melakukan sa'i di antara Shofa dan Marwah. Kita naik ke Bukit Shofa dengan membaca Inna Shofa wal Marwata min sya'airillah faman hajal baita awi'tamara falajunaha alaih ayo tawafa bihima wa man tatawa khairan fa inallaha syakirun alim. Ketika kita menuju naik ke Bukit Shofa, ini yang kita baca. Begitu juga ketika tadi kita sholat di belakang makam Ibrahim, kita membaca sebelum sampai di makam Ibrahim, kita membaca watakhidu mim maqami Ibrahima musalla. Sama ketika kita melakukan umroh kemarin. Kemudian setelah sampai di Bukit Shofa, kita menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian kita membaca zikir. Boleh memakai zikir yang disebutkan oleh Syekh Habibullah Ta'ala ini, yani la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Atau mungkin kita sudah menghafal yang lainnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la ilaha illallah wahdah la syarika la anjaja wa'da wa nasara abda wa hajama al-ahzaba wahda. Ini juga diperbolehkan. Dibaca tiga kali zikir-zikir ini. Dibaca tiga kali. Tentunya setelah diawali dengan takbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarika lah anjaja wa'dah wa nasara abdah wa hajamal ahjaba wahdah. Dibaca tiga kali kemudian baru berdoa. Posisinya masih di atas Bukit Shofa dan menghadap ke arah Ka'bah. Atau boleh diselingi satu zikir, kita berdoa, zikir lagi berdoa, zikir lagi berdoa, atau diselesaikan zikirnya tiga kali dulu baru berdoa. Itu diperbolehkan. Wallahu waliyu taufiq. Kemudian kata Syekh, summa yanjilu minas Shofa mutajian ilal marwati wa yakunu bidzalika qad bada'a as-sawtu al-awwala wa yas'a bainal millaini al-akhdarain sya'yan shadidan wa fi kharijil millaini yamshi mashiyan mu'tadan hatta yasila al-marwata fayarqa 'alayha wa yaqulu ma qalahu 'ala as-safa wa yakunu bidzalika qad anha as-sawt al-awwal. Kita lihat kata Syekh habibullah ta'ala. Kemudian setelah kita menyelesaikan zikir dan berdoa di atas bukit Shofa, kita turun dari bukit Shofa menuju ke Marwah. Turun dari bukit Shofa menuju ke Marwah. Dan dia memulai dengan putaran pertama. Kalau dari Shofa ke Marwah dihitung satu. Shofa ke Marwah dihitung satu putaran. Marwah Shofa nanti baliknya dua putaran. Kita lihat dulu. Maka dia ketika sudah turun dari bukit Shofa sampai ke bukit Marwah, dia sudah mendapat satu putaran. Dan ketika antara Shofa dan Marwah atau Marwah ke Shofa melewati dua lampu hijau, wadi batn kalau zaman dulu dinamakan wadi batn. Sekarang dikasih tanda dengan dua lampu hijau. Itu kita berlari-lari, romel, berlari-lari kecil. Dan ini khusus untuk kaum pria. Dan sangat memungkinkan ketika kita romel, ketika sa'i, antara lampu hijau tersebut memungkinkan untuk melakukannya. Dan ini dilakukan oleh kaum laki-laki. Maka setelah melewati lampu hijau tersebut, kita berjalan biasa. Dari bukit Shofa turun, berjalan biasa. Melewati lampu hijau, kita lari-lari kecil, romel. Sepanjang 200 meter, kita romel, lari-lari kecil. Selesai lampu hijau, kita jalan lagi biasa menuju ke bukit Marwah. Sampai di bukit Marwah. Kemudian kata saya tadi, setelah kita naik ke Bukit Marwah, kita tidak mengucapkan seperti ketika kita naik di Bukit Shofa, tidak perlu. Kita tidak perlu mengucapkan apa yang diucapkan ketika di Bukit Shofa, kecuali kita membaca zikir ketika di atas Bukit Marwah. Yang kita baca sama dengan yang kita baca di atas Bukit Shofa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Anjaja wa'da wa nasara abda. Wa hajjama al-ajaba wahda. Tiga kali berdoa, baru turun lagi menuju ke Bukit Shofa. Ini ketika sa'i. Dengan begitu kita mendapat satu putaran. Bukit Shofa, Marwah satu putaran. Marwah Shofa dua. Setarnya di Bukit Shofa, nanti finishnya di Bukit Marwah. Dengan hitungan tujuh kali putaran tersebut. Tabarakallahu fikum, kita lanjutkan. Fayanjilu minal marwati muttajihan ila Shofa wa yakunu bidzalika qad bada'a as-sawta ats-tsaniya yamshi fi mawdi'i masyihi wa yas'a fi mawdi'i sa'yihi. Kata beliau habibullah ta'ala, kemudian setelah kita di Bukit Shofa tadi selesai zikir, selesai berdoa, kita turun dari Marwah menuju Shofa lagi. Sampai di Shofa berarti kita telah mendapatkan dua putaran. Seperti biasa, seperti tadinya Shofa Marwah, ketika dia belum melewati lampu hijau, dia berjalan biasa. Ketika melewati lampu hijau, maka romel yang kita lakukan, lari-lari kecil. Sama dengan ketika putaran pertama. Wahagada kata saya, hatta yukmila sab'ata aswadin yabda'uha min as-safa wa yahtamuha bil marwati dhahabuhu min as-safa ila al-marwati sa'yatun wa ruju'uhu min al-marwati ila as-safa sa'yatun. Begitu juga kata saya di putaran-putaran selanjutnya sampai dia lengkap dengan 7 kali putaran, yakni finishnya di Marwah. Jadi setarnya di Safa kata saya, mulainya di Safa dan finishnya diakhiri di Marwah. Dari Safa Marwah satu putaran dan dari Marwah ke Safa satu putaran juga. Ini ketika melakukan sa'i. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf dari Al-Hajaru Al-Aswad sampai Al-Hajaru Al-Aswad satu putaran. Kalau sa'i dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah satu putaran. Selanjutnya kata saya, wa yustahabu an yastaghila atsna'a as-sa'yi bi du'a'i wa dzikri au tilawatil Qur'an. Dan yang dianjurkan ketika dia melakukan sa'i sama dengan ketika melakukan tawaf. Dia menyibukkan dirinya dengan memperbanyak doa, berzikir, boleh juga membaca Al-Quran, diperbolehkan ketika sa'i, ketika tawaf, memperbanyak doa. Jangan memaksakan doa dengan bahasa Arab ketika kita enggak paham apa yang kita baca. Kita berdoa sesuai dengan apa yang kita pahami. Tentunya ketika kita berdoa dengan bahasa Arab dan kita paham, itu lebih utama. Kemudian kata saya, walaisa litawafi wasa'yi du'a'un makhsusun bal yad'u bima tayassara lahu minal ad'iyati. Kata saya, habibullah ta'ala, ketika tawaf, ketika sa'i, tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus. Kalau tawaf doanya seperti ini, kalau sa'i doanya seperti ini, enggak ada doa tersebut. Kecuali doa-doa yang telah ditentukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Contohnya ketika tawaf dari rukun Yamani menuju Al-Hajaru Al-Aswad, dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi doa selainnya tidak ada doa khusus. Boleh dia berdoa apa yang dia mau untuk kebaikan dunia dia, kebaikan akhirat dia. Begitu juga ketika sa'i, tidak ada doa khusus. Wa syurutu sihhati sa'yi an-niyatu wastikmalu ma baina as-safa wal marwati wat taqaddumu tawafi alayhi. Maka supaya sa'i kita sah atau sa'i itu dianggap sah, ketika dia memiliki beberapa persyaratan, di antaranya dia berniat, kemudian wastikmalu ma baina as-safa wal marwah, dia menyempurnakan sa'inya. Sa'inya juga menjangkau sampai dari Safa sampai Marwah. Kemudian sebelum sa'i tentunya didahului dengan tawaf. Ini syarat supaya sa'i kita sah. Wallahu waliyyu tawfiq. Ikhwani fillah azzakumullah, kita sekarang akan masuk bab baru, yakni bab terakhir dari Kitabul Hajj, babun fi ahkamil haji allati tuf'alu fi ayyami tasyriqi wa tawafil wada'i, bab hukum-hukum haji yang dikerjakan di hari-hari tasyriq, di ayyam tasyriq tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian nanti bab ini akan dilanjutkan dengan tawaf wada. Tayyib barakallahu li wa lakum, kita lanjutkan. Berkata Habibullah taala, wa ba'da tawafil ifadati yaumal idi yarji'u ila Mina fayabitu biha wujuban lihadithi Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Habibullah ta'ala Syekh Dr. Saleh Fauzan, maka setelah dia tawaf ifadah, jadi kalau kita mau berangkat haji mestinya punya ringkesan. Dari tanggal 8 Dzulhijjah dibuat catatan yang ringkas untuk kita ingat. Tanggal 8 mabit di Mina, 8 Dzulhijjah mabit di Mina, sholat di Mina, dikosor dan tidak dijamak dilakukan pada waktunya. Tanggal 9 Dzulhijjah setelah matahari terbit kita meninggalkan Mina menuju Arafah. Dibuat tulisan sendiri biar enak dihafal. Kemudian waktu di Arafah ba'da zawal, kita akan wukuf di Arafah. Setelah matahari terbit di Arafah, jadi di Arafah kita sholatnya dijamak dan dikosor. Harus dibedakan, Mina hanya dikosor, tidak dijamak. Arafah dijamak dan dikosor. Setelah matahari terbenam tanggal 9 Dzulhijjah, meninggalkan Arafah, meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Begitu juga di Muzdalifah sholatnya dijamak dan dikosor. Kapan meninggalkan Muzdalifah? Sebelum matahari terbit kita meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Menuju ke Mina kapan? Tanggal 10 Dzulhijjah. Apa amalannya di Mina? Kita persiapan untuk menuju ke Jamarat, tempat pelemparan, untuk melempar jumrah Aqabah. Hanya jumrah Aqabah saja yang kita lempar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kita sekarang masuk amalan di ayyamu tasyriq. Yani pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berkata Habibullah taala, setelah melakukan tawaf ifadah di hari raya Idul Adha, yakni Yaumun Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah, maka para jamaatul hujjat kembali ke Mina untuk mabit bermalam di Mina. Hukum mabit bermalam di Mina ini wajib hukumnya berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala lam yurakhis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahadin yabitu bi Makkah ila lil Abbasi li ajli siqayatihi. Rawahu Ibnu Majah. Berkata Syekh Habibullah taala dengan menukilkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wasalam tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan untuk seseorang yang bermalam di Mina. Yang bermalam di Mina, yakni di Mekah. Kecuali untuk Abbas radhiyallahu taala anhu, karena dia bertugas memberi minum. Karena beliau bertugas memberi minum. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Akan tetapi Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih menyatakan di dalam Sunan Ibnu Majah beliau bahwa hadis tersebut dhaif sanadnya. Hadis tersebut dhaif sanadnya. Kita lanjutkan. Fayabitu bimina thalathata layalin illam yata'ajjal wa in ta'ajjala bata laylataini laylatal hadhi asyara wa laylatal thani asyara. Mabit atau bermalam di Mina, bagi jamaatul hujat, mabit atau bermalam di Mina itu selama 3 malam, 3 hari 3 malam posisinya di Mina. Tanggal berapa? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan itu tentunya tidak ketika jamaah haji ini tidak terburu-buru. Kenapa Syekh Habibullah Ta'ala menyatakan kalau tidak terburu-buru? Kita kembali ke awal. Jamaah haji Indonesia itu diqur'ah, diundi. Ada yang gelombang pertama, ada yang gelombang kedua. Kalau dapat gelombang pertama, ini min plusnya, tentunya dia bisa mengambil miqat di darat, yakni di Dzulhulaifah atau di Bir Ali, Abyar Ali. Sampai di Mekah, mereka tawaf. Kalau kita hajinya haji tamattu, tawaf masih menunggu. Kalau gelombang pertama kadang menunggunya 2 pekan untuk menunaikan ibadah haji tanggal 8 Dzulhijjah, yakni Yaumut Tarwiyah. Tetapi akhirnya kalau dia ketika di ayyamut tasyriq 11, 12, 13 ini mepet sekali. Mepet sekali. Kadang-kadang mereka harus nafar awal. Nafar awal itu bagaimana? Dia hanya 2 hari 2 malam di Mina. Karena waktunya sudah mepet. Kalau dia nekat sampai 3 hari, bisa ketinggalan pesawat untuk ke tanah air, ke Indonesia. Maka Syekh Habibullah Ta'ala menyampaikan malam di Mina itu 3 malam, mabit di Mina itu, kalau tidak terburu-buru. Namun kata Syekh, bila dia terburu-buru maka dia bermalam 2 hari 2 malam. Dia bermalam 2 malam. Yaitu malam 11 dan malam 12. Malam 11 dan 12. Maka ini dikatakan dengan nafar awal, mendahului dia, tidak sampai 13 Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya kata Syekh Habibullah Ta'ala, wa yusalli salawati fiha qasran bila jam'in. Ini di Mina. Sama di Mina ketika tarwiyah dengan di Mina ketika kita mabit 3 malam, menginap 3 malam. Maka kata Syekh Habibullah Ta'ala, wa yusalli salawati fiha qasran bila jam'in bal kullu salati fi waqtiha. Di Mina jamaatul hujat melakukan salat dikerjakan dengan diqasar, dan tidak dijamak, dan dilakukan pada waktunya, dilakukan setiap sholat pada waktunya. Ini amalan-amalan di Mina, insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang biiznillah. Wallahu a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumidin. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al muadzin yuadzin.